بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسيسي yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji كتاب الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya kata beliau faslun. Fasal. Nah, fasal ini mengandung penyebutan beberapa usul, beberapa dasar yang dipetik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya. Disakanakan penulis rahimahullahu taala ingin menerangkan bahwa dari manfaat seorang mempelajari ilmu usul fikih, dia akan mudah di dalam memahami ilmu fikih itu, kemudian menyimpulkan dari fikih tersebut kaidah-kaidah. Iya, maka inilah kaidah-kaidah yang beliau akan terangkan. Tapi perlu diperhatikan bahwa kawaid yang beliau sebutkan di sini dari kaidah-kaidah ini bukan di pembahasan ilmu usul fikih, tapi ini lebih identik di pembahasan ilmu fikihnya, di pembahasan ilmu al-kawaid al-fikhiyah. Karena dibedakan antara al-kawaid al-usuliyah dan al-kawaid al-fikhiyah. Kalau kaidah al-usul itu kaidah berlaku di pembahasan ilmu usul. Dan usul pembahasannya telah dimaklumi. Dia pembahasan terkait dengan adillah. Pembahasan terkait dengan dalil-dalil global. Seperti kaidah al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan mana wajib. Itu kaidah usuliyah. Tapi kalau di sini yang disebut oleh penulis, ini disebut al-qawaid al-fiqhiyah, al-qaidah al-fiqhiyah. Kaidah terkait dengan fikihnya. Iya. Karena itu dari kaidah-kaidah yang beliau terangkan di sini itu banyak beliau sebutkan di manzuma beliau. Manzuma al-qawaid al-fiqhiyah. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa akhadha al-usuliyuna min al-kitab wa sunnati usulan katsirah. Para ulama ahli usul memetik dari Al-Quran dan As-Sunnah berbagai usul yang banyak. Iya. Jadi usul itu banyak ya, sudah berlalu sebagiannya. Akan datang nanti sebagian yang lain. Banau alaiha ahkaman kathiratan jiddan. Wanafa'u wantafa'u biha. Dan mereka membangun di atasnya hukum-hukum yang sangat banyak. Membangun hukum-hukum yang sangat banyak di atas kaidah usul itu. Wa nafa'u wa antafa'u, mereka memberi manfaat dan mengambil manfaat dengannya. Iya. Baik. Di sini beliau akan terangkan sejumlah dari usul tersebut. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa sekali saya ingatkan bahwa dari usul ini kebanyakannya ini terkait dengan kaidah fikhiyah, bukan di qawaid usuliyah. Agar supaya kita bisa membedakan dan mengklasifikasi pembahasan. Jadi kalaupun, sekali lagi, kalaupun beliau sebutkan di sini kaidah fikhiyah, seakan-akan beliau ingin memberi contoh bahwa dari hasil seorang mempelajari ilmu usul fikih, dia akan mampu membaca fikih dengan bagus, dan dari situlah dia buat kaidah-kaidah yang terkait dengan kaidah fikhiyah. Kata beliau, faminha al-yakinu la yazul bisyak. Iya. Di antara kaidahnya adalah kaidah keyakinan tidak akan sirna, tidak akan hilang dengan keraguan. Iya. Maksud dari kaidah ini, kalau seorang sudah berada di atas sebuah keyakinan pada suatu perkara, maka asalnya dia di atas perkara itu. Tidak ada yang mengeluarkannya dari situ kecuali dengan hal yang meyakinkan pula. Adapun kalau keraguan, itu enggak bisa menghilangkan keyakinan. Baik. Ini kaidah indah. Masuk di dalam banyak pembahasan. Karena itu kata Syekh rahimahullah, adakhalu fihi minal ibadat wal muamalat wal hukuk syai'an katsira. Mereka memasukkan di dalam pembahasan ini banyak dari ibadah, muamalah, hak-hak. Iya. Pembahasan yang sangat banyak. Faman hasala lahu syak fi syai'in minha raja'a ila al-aslil mutayaqqan. Barang siapa yang mendapatkan suatu dari keraguan, maka hendaknya dia kembali kepada dasar yang meyakinkan. Dasar yang meyakinkan. Contoh misalnya, seorang sholat asar dengan berudu. Dia berudu. Terus berlalu hingga masuk waktu maghrib. Begitu mau sholat maghrib, datang keraguan. Ini wudunya sudah batal atau belum? Maka apa yang dia pegang? Kita terapkan kaidah. Keyakinan tidaklah hilang dengan apa? Keraguan. Yang meyakinkan dia tadi sholat asar berudu atau tidak? Berudu. Itu yang meyakinkan. Jelas ya? Yang meragukan antara asar dan maghrib tadi, dia ragukan dia berhadas atau tidak, batal atau tidak, dia ragukan. Berarti yang meyakinkan dia sudah berwudu dan ragu dia apa? Hadas. Kalau kita terapkan kaidahnya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Maka dikatakan asalnya dia suci, kecuali kalau dia yakin bahwa dia telah batal wudunya. Asalnya wudunya tetap ada, kecuali kalau dia yakin wudunya telah batal. Maka di keadaan yang saya sebutkan tadi, hukumnya dia tetap dianggap berwudu. Tidak perlu dia peduli kepada keraguan itu. Jelas ya? Karena keraguan itu jangan dibuka. Pintu di dalam diri selalu menanggapinya, memperhatikannya. Sepanjang itu meragukan, tinggalkan saja. Hukum ibadahnya di sisi Allah sudah syah. Tidak perlu dia perhatikan hal yang meragukan. Sebab itu kadang membuka pintu untuk syaitan bagi dirinya. Membuat dia was-was di dalam banyak ibadah. Iya. Dan itu akan menjadi penyakit nanti. Dan ini kaidah memiliki banyak dalil ya. Di antaranya adalah hadith Abu Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, lalu ada iskal padanya, dia ragu keluar sesuatu atau tidak, maka jangan sekali-sekali dia keluar dari masjid sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Jadi ini wijangan dari Nabi. Seorang kalau sudah dalam sholat, artinya dia dalam kondisi berwudu, kondisi suci, dia meyakinkan. Nah sekarang dia ragu keluar sesuatu atau tidak. Maka Nabi berkata, jangan sekali-sekali dia keluar dari masjid. Kecuali kalau dia dengar suara atau dia mencium apa? Bau. Kecuali dia yakin dia hadat, baru dia keluar, enggak ada masalah. Sebab di sini keyakinan sudah dihilangkan dengan keyakinan pula, bukan hal yang meragukan. Kalau segatar perkara yang meragukan, maka hal tersebut tidak diterima. Tidak diterima. Baik. Ini contohnya ya. Iya. Dan ini masuk di dalam pembahasan ibadah. Itu tadi contoh ibadah. Masuk juga di dalam pembahasan muamalah. Iya. Masuk juga di dalam pembahasan hukum. Iya. Suatu yang sangat banyak sekali. Iya. Suatu yang sangat banyak. Baik. Andai kata misalnya seorang di dalam jual beli, dia sudah merasa apa namanya, asalnya dia sudah berikan barang, iya, dia sudah berikan barangnya, kemudian setelah itu, atau itu di pembahasan lainnya, baik, ya sekiranya cukup ini untuk kaidah ini, kita hanya memberikan contoh ringkas, batasan-batasan, karena di sini beliau menyebutkan sejumlah kaidah dan cocoknya di pembahasan kaidah fikih. Kemudian kata beliau, waqalu, dan mereka juga berkata, ini kaidah yang lain. Iya. Waqalu al-aslu at-tahara fi kulli syai'in. Wal-aslu al-ibaha illa ma dalla ad-dalilu ala najasatihi au tahrimihi. Ini dua kaidah ya di dalamnya, mirip dengan yang pertama tadi. Jadi asalnya adalah suci. Al-aslu at-tahara fi kulli syai' illa ila dalla ad-dalil ala najasati. Yang pertama. Jadi asalnya dia suci pada segala sesuatu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Jadi sesuatu itu asalnya dia suci. Jadi kalau ditanya apa saja yang najis, yang najis itu ada dalil yang menerangkan ini najis, ini najis, ini najis. Misalnya air besar adalah najis, kencing manusia adalah najis, ya. Jilatan anjing adalah najis, itu sudah jelas dalil-dalilnya. Ya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu, maka asalnya adalah suci. Nah ini kaidah, jadi tidak usah tanya batu itu suci atau najis, pisang itu suci atau najis, kayu itu suci atau najis. Akan banyak sekali pertanyaan. Ya. Maka dasarnya semuanya suci, kecuali kalau ada dalil menunjukkan apa? Najisnya. Maka yang perlu dia pelajari, apa yang najis itu, apa yang najis itu saja. Ya. Karena itu, para ulama ahli fikih membahas bab najasat. Bab tentang najis-najis itu apa. Ya, kalau sudah diketahui najis itu apa, selesai, berarti yang lainnya bukan najis. Ya. Yang najis sudah jelas, selain itu, maka itu tidak dihitung apa? Tidak dihitung najis. Demikian. Kemudian, kaidah berikutnya, wal aslu al-ibaha illa ma dalla ad-dalil ala tahrimihi. Asalnya adalah pembolehan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang pengharaman. Iya. Baik. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Pengharamannya. Jadi asal pada segala sesuatu adalah dibolehkan, mubah. Iya. Dan ini pada hal-hal yang tidak ada keterangan syariat di dalamnya. Ya. Tidak ada keterangan syariat di dalamnya. Jadi misalnya tidak ada keterangan menunjukkan itu diwajibkan atau disunnahkan. Maka dasarnya dia adalah al-ibaha. Dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang menegaskan pengharaman, barulah hal tersebut dianggap menjadi haram. Iya. Dan ini kaidah umum dalam segala perkara. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi. Maka asalnya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi adalah boleh. Ya, adalah hal yang dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan, barulah dikatakan hal itu haram. Baik, selesai terkait dengan kaidah ini. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Wal aslu bara'atud dimam minal wajibat wa minal hukukil khalq hatta yakumud dalil ala khilafi dhalik. Asalnya adalah bara'atud dimam. Ya. Asalnya lepas tanggung jawab, tidak ada ikatan tanggung jawab. Asalnya tidak ada ikatan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam kewajiban, dalam hak-hak makhluk, hingga ada dalil yang menunjukkan selain daripada itu. Nah, ya kalau ditanya, fulan kamu punya utang atau tidak? Asalnya dia tidak ada utang. Jelas ya? Kamu ada apa namanya kewajiban atau tidak? Asalnya dia tidak ada sebuah kewajiban. Kamu ada kewajiban zakat atau tidak? Asalnya tidak ada. Kamu sudah melakukan akad nikah atau tidak? Asalnya tidak ada yang mengikatnya. Itu asal. Kecuali kalau ada dalil yang telah menunjukkan hal tersebut. Misalnya ada orang yang membuktikan, kamu punya utang sama saya, ini utangnya. Ini keterangannya. Maka ini menunjukkan bahwa dia ada tanggung jawab. Iya. Misalnya ada orang yang di dalam zakatnya misalnya, dia tidak bisa mengingat saya sudah ada kewajiban zakat atau belum. Iya. Maka dalam hal ini dia periksa dari hartanya, dia hitung dengan cermat. Kalau sudah terpenuhi semua ketentuan zakat, barulah ada kewajiban terhadapnya. Tapi kalau tidak asalnya, tidak ada tanggung jawab. Jelas ya? Karena itu, terhadap orang yang menuntut, ya, dia yang dimintai bayyinah. Dimintai bayyinah. Jadi kalau ada dua orang ke pengadilan, ada A yang menuntut dan B yang dituntut, maka asalnya si A yang mendatangkan bukti. Sebab si B asalnya dia tidak ada suatu kewajiban asalnya. Jadi kalau si A mendatangkan bukti, barulah apa namanya hal tersebut diterima. Baik. Ya, ini maksud dari kaidah ini. Kaidah berikutnya sebaliknya. Wal aslu baqa'u mashtaghalat bihi diman min huquqillahi wa huquqi ibadihi hatta yatabayyan hatta yatayaqqan al-bara'a wal ada. Iya. Asalnya tanggung jawab yang sedang berlangsung padanya itu masih tetap ada. Tanggung jawab yang masih berlangsung berupa menunaikan hak Allah atau hak hamba, asalnya masih ada sampai dia yakin bahwa dia telah melaksanakannya dan menunaikannya. Jelas ya? Jadi seorang dia tahu dirinya berhutang. Saya berhutang kepada si fulan 10 juta. Iya. Fulan 10 juta. Tapi saya tidak yakin apakah saya sudah bayar atau belum. Maka di sini kaidahnya dasarnya dia berhutang 10 juta. Kalau dia tidak yakin, maka dia tetap bayar 10 juta itu. Jelas ya? Sama kalau dia ke pengadilan. Iya. Dia dituntut. Ditanya dulu oleh qadhi, kamu benar berhutang 10 juta? Dia berkata, iya benar. Terus qadhi tanya lagi, kamu sudah bayar? Maka dia berkata, iya saya sudah bayar. Maka qadhi di sini akan berkata, mana buktinya kamu sudah bayar? Sebab asalnya dia sudah mengakui ada utang. Maka diminta bukti bahwa meyakinkan bahwa dia telah apa? Telah bayar. Sebab dia masih dituntut. Orangnya berkata, belum dia bayar. Perlu dia datangkan apa? Bukti. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi ini memang harus diketahui. Jangan sampai ada orang yang membayar hutangnya. Dia sudah bayar. Dia tidak minta keterangan dari orang yang berhutang. Orang pemilik piutang. Bahwa dia sudah bayar sekian. Jadi kalau dia sudah bayar, dia minta keterangan. Sebab nanti kalau di pengadilan, dia tidak ada keterangan. Dan misalnya orang tersebut ya berkhianat, dia menganggap bahwa dirinya belum dibayar, dia tuntut ke pengadilan, maka pengadilan dasarnya apa? Dasarnya memegang bukti. Apa bukti? Jelas ya? Jadi harus diyakin apa namanya? Harus dia yakin bahwa dia telah membayar atau telah menunaikan hutangnya. Nah, ini maksud dari kaidahnya. Kaidah berikutnya ini 4 kaidah sudah ya. 4 kaidah cabang dan 1 kaidah pokoknya. 1 kaidah pokoknya yakin la yazulu bisyak. Itu kaidah pokoknya dan dibawakan oleh penulis setelahnya 4 kaidah cabang. Itu 4 kaidah cabang telah kita bahas. Kaidah yang pertama al-aslu fit tahara, al-aslu at-tahara fi kulli syai'in illa ma dallat dalil ala najasati. Itu ya, cabang yang pertama. Cabang yang kedua al-aslu al-ibaha illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Itu kaidah yang kedua dari cabang yang kedua. Cabang yang ketiga al-aslu bara'atud dimam minal wajibat wa min huquqil khalq hatta yaquma ad-dalil ala khilafi dhalik. Itu cabang yang kedua. Cabang yang ketiga. Cabang yang keempat wal aslu baqa'u mashtaghalat bihi dimam min huquqillahi wa huquqi ibadihi hatta yataqai hatta yatayaqqan al-bara'ata wal ada. Jadi 4 cabang. 1 kaidah pokok dan 4 kaidah cabang setelahnya. Sebab ini kaidah al-masyaqqah, kaidah al-yakin la yazul bisyak, salah satu dari 5 kaidah fikih terbesar. Dia memiliki banyak cabang. Ya, ini 4 cabang ini sebagiannya saja, masih ada cabang-cabang yang lainnya. Baik. Kata beliau wa minha di antaranya dan di antara kaidah annal masyaqqah tajlibut taysir. Masyaqqah itu mendatangkan kemudahan. Jadi syariat seperti itu. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, maka syariat memberikan kemudahan. Karena dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Maka itu dasarnya. Jadi kalau ada hal yang memberatkan, maka dasarnya syariat memberikan keringanan. Syariat memberikan apa? Keringanan. Ya, karena itu diberikan keringanan perjalanan, keringanan di dalam safar. Demikian pula di antara dalil juga dalam hal ini, al-masyaqqa tajlibu at-taysir, hadis, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka bersiwak setiap kali sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa siwak itu asalnya mau diwajibkan. Tapi karena memberatkan umat, maka diturunkan hukumnya menjadi disunnahkan. Dianjurkan saja. Jelas ya? Baik. Tapi ini dalam pembahasannya, bagusnya dibahasakan al-masyaqqa sababun litaysir. Ya. Masyaqqa itu adalah sebab kemudahan. Darinya sebab kemudahan. Sebab hal-hal yang dimudahkan itu sudah diterangkan. Dan kaidah-kaidah yang dimudahkan itu sudah dijelaskan. Ada aturan-aturannya. Jangan seorang memudahkan sesuatu ya dengan hawa nafsunya dan semaunya sendiri. Oh, agama ini mudah. Ya. Oh, kalau ada berat dimudahkan. Oh, saya berat pergi sholat. Kalau begitu saya tidak usah sholat 5 waktu. Itu hawa nafsu namanya. Jelas ya? Jadi pemudahan itu pada hal-hal yang memang sudah ada sebab-sebabnya di dalam syariat. Ada ketentuan-ketentuan. Tidak terbuka, sedemikian umum. Baik. Kemudian, kata beliau rahimahullah, وَبَنَوْا عَلَى هَذَا جَمِيعَ رُخَصِ السَّفَرِ وَالتَّقْفِيفَ فِي الْإِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا. Dan dibangun di atas kaidah ini, mereka menerangkan berbagai keringanan di dalam safar. Bagi musafir, boleh dia tidak puasa, musafir dia mengqasar sholatnya. Ya. Musafir dari ibadah-ibadah yang biasanya dia kerjakan, kalau dia tetap safar, kalau dia dalam keadaan safar, maka ibadah-ibadah sunnah itu yang sudah biasa dikerjakan tetap dihitung pahala baginya. Dihitung pahala baginya. Jelas ya, itu berbagai keringanan diberikan. Wa takhfif, demikian pula keringanan dalam ibadat. Iya, muamalat dan selainnya. Dalam ibadah, muamalah dan selainnya. Jadi kalau misalnya dia sholat tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Tidak mampu duduk, dia berbaring. Iya. Itu diberikan dari keringanan. Hal yang dengannya, dia ringan. Demikian pula di dalam muamalah. Ya, pada hal yang memberatkan, diberikan keringanan. Karena itu di pembahasan, apa namanya, al-araya, di pembahasan, salah satu pembahasan muamalah, ya boleh saja kurma mentah yang kurma basah yang berada di pohon ditukar dengan kurma yang apa? Kurma yang sudah kering yang berada di darat. Ya padahal dari sisi kaidah ini bisa masuk di pembahasan riba sebab kurma ditukul dengan kurma ya harusnya seimbang dan ini basah ini kering. Ya ini menunjukkan nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan dan itu masuk di pembahasan riba nanti. Tapi diberikan keringanan, kenapa? Pembolehan diberikan keringanan dengan syarat-syarat. Ya ada syaratnya ya dalam araya, diberi keringanan, kenapa? Sebab kalau tidak boleh menukar itu memberatkan. Itu memberatkan. Maka di sini al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Itu masuk di dalam banyak bidang pembahasan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Kaidah berikutnya, wa minha qauluhum la wajiba ma'al ajz wa la muharrama ma'ad darura. Iya. Tidak ada kewajiban apabila tidak mampu. Tidak ada kewajiban saat tidak mampu dan tidak ada hal yang diharamkan saat darurat. Iya. Ini juga dari kaidah. Dan kaidah ini itu cabang dari kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Jadi kewajibannya itu tidak menjadi wajib kalau dia tidak mampu melakukannya. Karena disyaratkan kudrah, kemampuan. Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi syaratkan kemampuan. Ketika sholat, seorang wajib berdiri. Karena itu kata Nabi, sholli qa'iman. Sholatlah kamu berdiri. Tapi kapan dia tidak mampu, turun. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka duduk. Iya. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau kamu tidak mampu lagi, maka dengan berbaring. Dengan berbaring. Jelas ya? Maka di sini, apabila ada ketidakmampuan di dalam melakukan sebuah kewajiban, maka gugur kewajiban tersebut. Maka gugur kewajiban tersebut. Hanya saja ini di pembahasan gugurnya bagaimana? Apakah gugur dalam artian tidak dilakukan sama sekali? Atau diringankan bentuknya? Atau digugurkan dalam artian di saat itu diberikan keringanan dan dia tutupi dengan hal yang lain? Ini beraneka ragam ketentuan hukum di dalamnya. Beraneka ragam. Ada yang kalau seorang tidak mampu, dia tidak bisa melakukannya. Ya, misalnya tadi sholat ya, kalau dia tidak mampu berdiri, duduk. Ada solusi yang lain, ada gantinya. Bukan dia tidak mampu berdiri, tidak sholat sama sekali. Tidak. Jelasnya? Baik. Demikian pula seorang yang sakit, dia tidak mampu berwudu menggunakan air, maka diberikan keringanan, yaitu apa? Dia bertayamum. Ya. Tidak mampu bertayamum, tidak mampu berwudu menggunakan, tidak mampu tayamum, maka gugur kewajiban. Bertahara, dia sholat saja. Dia sholat. Jelas ya? Seorang di musim haji tidak boleh dia potong rambutnya. Tapi kalau banyak kutunya mengganggunya, maka boleh dia potong. Tapi dia harus membayar apa? Membayar fidyah. Karena hal tersebut. Ya, maka ini hukum tersendiri. Tapi kaidah globalnya, tidak ada kewajiban tatkala tidak mampu. Itu kaidah global. Iya. Baik. Jadi pemerintah misalnya mengharuskan berjihad. Jadi hukum fardu ain atas setiap muslim di negeri itu. Ya. Tapi ada orang yang tidak memiliki kemampuan. Ya. Untuk berangkat jihad. Maka gugur kewajiban atas dirinya. Sebab dia tidak apa? Dihitung tidak mampu. Tidak mampu. Maka ini kaidah ya. Demikian pula. Wala muharram ma'ad darurah. Tidak ada hal yang diharamkan di kondisi darurat. Ya. Tidak ada hal yang diharamkan di kondisi darurat. Dan ini yang disebut dengan bahasa ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Baik, kita lihat rincian dari penulis ya. Kita baca penjelasan beliau terhadap kaidah ini. Kata beliau, "Fasyari' lam yujib alaina ma la naqdiru alaihi bil kulliyah." Syariat tidak mewajibkan terhadap kami, terhadap kita, apa yang kita tidak mampu secara keseluruhan. Ya, wa ma aujabahu minal wajibat fa ajaza anhu al-'abd saqata anhu. Dan apa yang disyariatkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban, lalu si hamba tidak mampu melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut. Gugur kewajibannya. Ini kalau dia tidak mampu sama sekali. Wa idza qadira 'ala ba'dihi wajaba 'alaihi ma yaqdiru 'alaihi. Tapi kalau dia mampu terhadap sebagiannya, dia wajib mengerjakan sebagian yang dia mampu itu. Wasaqata anhu ma ya'juzu anhu. Dan yang gugur yang dia tidak mampu saja, tapi selainnya yang masih dia mampu tetap dia lakukan. Kata beliau, wa amthilatuha katsiratun jidda. Dan ini contohnya sangat banyak. Wa kadzalika mahtajal khalqu ilaihi lam yuharrimhu alaihim. Demikian pula apa yang makhluk memerlukannya, Allah tidak mengharamkan kepada mereka. Allah tidak mengharamkan kepada mereka. Baik. Jadi kalau misalnya di kondisi darurat, diperlukan, Allah tidak mengharamkannya, dibolehkan. Hal tersebut. Iya. Dibolehkan. Kata beliau, wal khabaith allati harramaha, hal-hal yang khabith, iya. Hal-hal yang khabith, perkara yang buruk, tidak baik, yang diharamkan oleh Allah, idza tarra ilaihal 'abd fala ithma alaihi. Apabila seorang hamba terdesak untuk melakukannya atau memakannya, maka tidak ada dosa atas dia. Tidak ada dosa terhadapnya. Kenapa? Fad-darurat tubihul mahdurat ar-ratibah wal mahdurati al-aridah. Karena hal-hal yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Apakah dilarang terus-menerus atau dilarangnya baru pada saat itu saja. Iya. Jadi sini beliau rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan ya bahwa darurat itu baik. Iya. Bahwa darurat itu membolehkan seseorang untuk melakukan hal yang diharamkan pada kondisi darurat. Iya. Karena itu pada saat seorang tidak menemukan makanan kecuali bangkai atau darah atau daging babi atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, tidak disebut nama Allah, dan tidak ada pilihan lain kecuali itu. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Maka ini darurat. Ya, darurat. Jadi kalau darurat, tidak ada lagi pengharaman untuk itu. Dibolehkan. Untuknya di kondisi darurat. Iya. Demikian pula darurat bermakna hajat yang sangat mendesak. Hajat yang sangat mendesak. Misalnya, seorang perempuan, dia mesti berobat dan tidak ada dokter yang bisa mengobatinya kecuali dokter laki-laki di tempat itu. Maka apabila dokter mengobati, tersingkap sebagian auratnya, itu tidak ada masalah. Sebab itu dihitung apa? Darurat di dalam pengobatan. Baik ya. Hanya saja, ini pembahasan ad-darurat tubihul mahdurat, ya bukan kaidah lepas seperti itu. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, darurat yang dikerjakan itu memang dikerjakan karena apa namanya, sesuatu yang dilarang tidak terhindar darinya kecuali dengan melakukan darurat itu, atau sesuatu yang tidak terhindar darinya kecuali dengan melakukan darurat tersebut. Jelas ya? Baik. Ya, seperti itu tadi. Laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat perempuan, pada badan perempuan. Tapi kalau dikatakan ini perempuan sakit dan tidak ada lagi dokter yang bisa mengobatinya, maka sini kalimat saya tadi, tidak ada lagi dokter yang bisa mengobatinya. Andai kata masih ada dokter perempuan, tidak boleh dia ke dokter lagi-lagi. Dia mesti kemana? Dokter perempuan. Ya, jangan dia berkata, oh ini kan darurat pengobatan. Tidak. Yang darurat di pengobatan itu kalau tidak ada dokter perempuan untuk perempuan. Jelas ya? Itu darurat. Dia ke dokter laki-laki. Tapi kalau masih ada dokter perempuan, tidak ada darurat namanya. Dia pergi ke dokter perempuan. Jelas ya? Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, syarat yang kedua, dia boleh melakukan hal yang darurat itu, ya, perkara yang dilarang itu, dia lakukan. Kalau memang dengan dia melakukan perkara yang dilarang tersebut, terhilang bahaya yang, apa namanya, yang dikhawatirkan. Iya. Jelas ya? Adapun kalau tidak hilang, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya dia melakukan hal yang diharamkan. Iya. Baik. Ya, seperti diberi contoh oleh ahli fikih tentang minum khamar. Orang yang sangat kehausan, dia minum khamar. Ya, mereka tidak bolehkan meminum khamar. Kenapa? Sebab khamar itu tidak menghilangkan dahaga. Jadi ketika dia kehausan kemudian minum khamar, dia akan tetap haus saja. Maka ini tidak menghilangkan darurat. Tidak ada faedahnya dia minum. Jelas ya? Baik. Kecuali kalau dia minum misalnya air ada najisnya, tapi masih campur dengan air, dia minum dan menghilangkan dahaganya, itu lain-lain. Lain lagi pembahasannya. Itu masuk di dalam kadar darurat. Kemudian yang kedua, syarat yang ketiga, disyaratkan kalau dia, apa namanya, disyaratkan apabila dia melakukan hal yang diharamkan, karena darurat, disyaratkan dia melakukannya sekadar daruratnya dihindari. Dia melakukan sekadarnya saja. Sekadarnya saja. Ya kalau misalnya dokter mengobati perempuan, iya, dan dokter hanya perlu melihat di bagian kakinya saja, maka tidak boleh dibuka seluruh badannya, hanya dibuka apa? Bagian kakinya saja. Hal yang darurat saja, yang perlu dilihat. Jelas ya? Maka disesuaikan dengan kadarnya. Begitu selesai pengobatan, maka langsung ditutup. Nah, itu namanya dia menempuh darurat sekadarnya saja. Sekadarnya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Iya. Syarat yang keempat bahwa darurat yang dia kerjakan atau hal yang dilarang pada saat dia darurat, itu lebih sedikit bahayanya daripada apa? Lebih sedikit bahayanya daripada perkara haram yang dia lakukan. Atau perkara haram yang dia lakukan itu lebih sedikit bahayanya. Iya. Lebih sedikit bahayanya dari darurat tersebut. Nah. Iya. Misalnya, seorang dikatakan kepadanya, kamu bunuh 10 orang itu. Kalau kamu tidak bunuh, maka engkau akan dibunuh. Iya. Sekarang dia bunuh 10 orang gara-gara menyelamatkan dirinya satu orang. Itu tidak cocok. Jelas ya? Baik. Kalau dikatakan kepadanya, kamu bunuh misalnya kuda itu. Ya, kalau tidak saya bunuh kamu misalnya. Dia bunuh kuda orang. Tidak ada masalah. Ya, darurat. Jelas ya? Kalau tidak dia dibunuh. Terkait dengan kuda orang itu lain lagi pembahasannya nanti. Karena dia hak manusia, nanti dia ganti kapan dia ada kemampuan. Ya, baik. Jadi ini terkait dengan pembahasan darurat, ya, beberapa ketentuan dan kaidah, ya, yang hendaknya diperhatikan. Kemudian satu lagi yang kelima, ya, yang kelima seorang itu ketika di kondisi darurat dia berusaha semampu mungkin untuk tidak memilih jalan darurat, ya. Jadi dia semampu mungkin mencari apa namanya hal-hal yang jalan yang lain, perkara yang lain, agar supaya dia terhindar. Iya. Baik. Ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Ini masuk di dalam banyak kaidah ya, pembahasan. Hanya ada syarat-syarat dan ketentuan harus diingat. Iya. Saya ingatkan di sini sebuah pembahasan penting. Kadang sebagian orang keliru memahaminya. Ya, pembahasan seputar pemilu. Iya. Ada sebagian orang menganggap bahwa masuk pemilu ini perkara darurat. Iya. Perkara darurat. Tidak ada. Ya, sebagian penuntut ilmu kadang apa namanya? Berbuat pemikiran sendiri di dalam pembahasan. Iya. Seakan-akan ikut misalnya di dalam pemilihan itu adalah hal yang perkara bukan terkait dengan masalah darurat. Itu terkait dengan masalah ijtihad saja. Iya. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Betul ada bentuk dari ijtihad. Tapi jangan diringankan pembahasannya. Seakan-akan bahwa pemilih itu dari dasar syariat kita. Dari bagian dari syariat. Sebab semuanya memaklumi bahwa ini tidak ada di dalam tuntunan syariat. Iya. Umat Islam itu, siapa saja yang menjadi pemimpin, dia taat dan mendengar kepada pemimpin itu. Walaupun dipilih dengan cara yang keliru. Tapi sepanjang dia sudah menjadi pemimpin, wajib dengar dan taat. Ya, hanya saja di dalam proses pemilihan, ya kita memegang sendi-sendi agama kita. Di dalam agama, pemimpin yang dipilih, itu ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Cara yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Iya. Orang yang berwenang di negara itu. Bagaimana Abu Bakar dipilih, dibaiat oleh para sahabat yang dibawa Thaqifah saja. Sebagaimana Uthman, beliau menjadi khalifah karena kesepakatan antara 6 orang saja yang dipilih oleh Umar ibn Khattab. Jelas ya? Baik. Yang kedua, seorang pemimpin syah menjadi pemimpin kalau dia mendapat limpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Seperti Umar beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, karena Abu Bakar semasa hidupnya beliau sudah mengatakan bahwa pengganti khalifah setelahku adalah Umar ibn Khattab. Dan itu disetujui oleh para sahabat. Dan ini syah. Jelas ya? Dan ini yang dipakai oleh Saudi Arabia dan selainnya yang orang-orang sekarang sebut dengan nama sistem kerajaan. Iya. Jelas ya? Dan ini cara syar'i. Tidak boleh ada yang mengkritiknya. Ini cara syar'i. Disepakati oleh para sahabat. Nah, itu kalau ingin melihat indahnya hal ini, lihat aja di negara-negara menerapkannya. Rajanya meninggal di awal malam, akhir malamnya sudah ganti raja baru. Ya. Tidak perlu mengeluarkan duit triliunan, tidak perlu ada pukul-memukul, tidak perlu ada ribut-ribut, ya. Menyakiti di jalan dan sebagainya. Itu dari keindahan syariat. Ini dua. Yang ketiga, seorang pemimpin syah menjadi pemimpin, ini kalau dia memakai cara yang keliru. Misalnya dia memberontak, ya. Setelah dia memberontak berhasil berkuasa, maka begitu dia berasal berada di puncak sudah, kedudukannya sama dengan pemimpin umum, maka di sini ya, para ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah sama dengan hukum pemimpin yang lainnya untuk menjaga darah kaum muslimin. Jangan sampai terjadi bahaya lebih besar. Jelas ya? Karena itu ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil menggulingkan Abdullah ibn Zubair, maka sahabat yang masih hidup di masa itu membaiat Abdul Malik bin Marwan. Iya. Tidak ada yang mengatakan, oh enggak syah kamu, kamu begini dan begitu. Tidak. Ini yang dilihat, dia sudah berhasil memimpin. Dan menjaga darah kaum muslimin, itu apa? Lebih didahulukan. Serta adanya kepemimpinan yang manusia bersatu di bawahnya, itu juga dari hal yang darurat di dalam agama. Jadi ini tiga cara. Karena itu tidak dikenal di dalam agama kita ada yang namanya pemilu. Jelas ya? Terkait dengan masalah pemilu ini, bolehkah ikut di dalamnya atau tidak? Ini para ulama memberikan fatwa pembolehan itu dengan ketentuan dan syarat-syarat. Bukan hal yang mutlak. Seperti sebagian orang tidak tahu dari mana belajarnya. Dari mana dia memahami. Iya. Ini akibat karena dia baca sendiri saja. Dia tidak tanya ke guru. Coba kalau dia tanya kepada ulama besar yang mereka belajar di sana. Kuliah di Medina tapi tidak belajar ke, tidak tanya kepada ulamanya terkait dengan masalah tersebut. Iya. Jadi mereka, jadi seperti ada fatwa Syekh bin Baz atau Lajnah Daimah dan selainnya tentang masalah pemilu. Itu pembahasan mereka berikan fatwanya bukan fatwa terbuka. Tapi diikat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat. Karena memang di pembahasannya darurat. Hal yang darurat itu tidak ada pembolehan mutlak begitu. Ada ketentuan dan syaratnya di bawah. Harus diperhatikan. Iya. Dari ketentuannya yang pertama, iya. Seseorang mesti masuk di dalamnya. Kalau tidak masuk, akan terjadi bahaya lebih besar. Jelas ya? Terjadi bahaya lebih besar. Tadi dia makan bangkai misalnya. Iya. Kalau dia tidak makan, terjadi bahaya lebih besar. Dia mati. Mending dia makan bangkai, kan begitu? Baik. Ini satu, ketentuan. Yang kedua, iya. Hendaknya tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Iya, tidak ada jalan lagi, lain lagi kecuali itu. Nah. Jadi kalau dasarnya kita masuk pemilu karena kita harapkan ada perbaikan dan solusi. Mana jalannya Rasulullah dalam berdakwah? Beliau ketika awal kali mendakwai manusia di Mekah, tidak ada beliau ribut-ribut terkait dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Ya. Beliau hanya mengajak manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Hendaknya bahaya yang ditempuh, bahaya yang ditempuh, ya, atau maslahat yang ingin dikejar, itu maslahat dipastikan. Jadi kalau dia, seperti tadi ya, kita beri gambaran, jadi kalau dia melakukan hal yang dilarang itu, pasti akan tertolak daruratnya. Jadi kalau dia makan bangkai, pasti akan apa? Ada kekuatan untuknya tetap jalan, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia masuk ke dalam sesuatu dan sifatnya wahmiyah tidak jelas, mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Dia ikut memilih, Ya, mungkin menang, mungkin tidak menang. Ini bukan darurat namanya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, bahaya yang dia tempuh itu lebih sedikit daripada darurat. Apa namanya? Dosa yang dia tempuh, hal yang dilarang yang dia kerjakan itu lebih sedikit bahayanya daripada darurat yang ingin dia tolak. Iya. Ingin dia tolak. Maka ini semuanya pertimbangan-pertimbangan diperhatikan. Ya, karena itu jangan bergampangan. Oh, ini kita menganjurkan supaya mencoblos. Kalian semua yang ikut pengajian itu di Indonesia tidak sampai 1%. 1% apa yang bisa dia buat dengan mencoblos semuanya? Ya. Jelas ya? Jadi jangan menjadi sok orang yang pandai, paham. Ya, dan buktinya sebagian orang sudah mengarahkan coblos si fulan. Malah sudah masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Ada mencela, pilihlah yang kuat, pilihlah yang begini. Sudah mencela orang lain. Ya. Sekarang, kemarin yang dia pilih, itu yang naik. Kemarin yang dia pilih, tidak naik. Justru yang naik lawannya. Sekarang apa yang dia sikapi terhadap yang sudah menjadi pemimpin? Nah, ini semua dari kerusakan. Karena masuk, memasukkan pembahasan dakwah ke pembahasan politik, bukan pada tempatnya. Akhirnya merusak. Ya. Jadi tidak benar seorang dai kayak begini modelnya. Kecuali kalau perkara jelas misalnya. Ini ada pemimpin, dua, antara A dan B. Ya. Kalau semuanya memilih si A pasti naik, enggak ada masalah. Pilih, enggak ada masalah. Jelas ya? Pilih. Kalau si A memang lebih baik, dia yang paling baik dari si B. Dan kalau semuanya memilih, dan terbatas dia memilih, akan naik, maka tidak boleh dia diam. Harus memilih, supaya naik. Jelas ya? Nah, itu pernah kita tanyakan kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan di sebagian keadaan. Saya bertanya di dalam hal ini. Jadi kalau misalnya saya tanyakan ke terkait dengan pemilu yang terakhir, kata beliau, kamu lebih tahu keadaan negerimu. Enggak ada jawaban tetap beliau di dalam hal itu. Tapi pernah saya berikan gambaran sebuah kejadian di sebuah desa binaan. Ya. Binaan dari kawan-kawan kita, kebanyakan penduduk desa ini mungkin 90% orang-orang yang mengenal sunnah, ngaji. Ya. Datang peraturan harus memilih kepala desa. Ya. Dan ada dua kandidat. Satu dari ikhwan kita, dari orang yang sudah mengenal sunnah juga. Dan satunya, pendatang baru, tidak kenal sunnah. Dikhawatirkan dia akan memasukkan hal-hal yang buruk ke desa. Jelas ya? Di sini, kalau kita katakan semua ikhwan memilih, kira-kira yang naik siapa? Hah? Itu bisa dipastikan, pasti orang yang mengenal sunnah ini akan menjadi kepala desa. Ya, kita tanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau suruh memilih saja. Ya, maka seluruh kawan-kawan di sana memilih, naik sampai sekarang masih kepala desa. Nah, itu maslahat jelas namanya. Ya. Kalau masuk di dalam hal yang tidak terang, hal yang tidak jelas, itu akan malu sendiri. Dan jangan mengaitkan salafiyin dengan masalah-masalah politik. Kita ini senangnya dengar dan taat kepada pemerintah, membantu pemerintah di dalam kebaikan. Dan kita ini senangnya dakwah di jalan Allah, mengajarkan ilmu. Tidak ada urusan kita dengan masalah kursi, orang rebut kekuasaan dan sebagainya. Iya. Dan jangan memasukkan salafiyin di dalam hal yang seperti itu. Makanya didalami dengan seksama kaidah-kaidah fikih. Mereka belajar kaidah-kaidah fikih, hanya saja mendalaminya itu jangan berijtihad sendiri. Minta pertimbangan kepada orang yang lebih berilmu. Tanya di kasus itu sendiri, jangan ambil kaidah-kaidah umum. Iya. Itu juga dari kekeliruan sebagian orang. Dia baca dari fatwa-fatwa lejana daimah. Dia dapat fatwa. Ya. Dianggap ini fatwa untuk dia. Padahal yang bertanya bukan dia. Itu pertanyaan orang. Dan lajnah ketiga memberikan jawaban. Mereka memberi jawaban sesuai dengan pertanyaan orang yang bertanya. Ya. Dan belum tentu dianya mencocoki keadaannya sesuai dengan yang ditanyakan. Dan ini harus dipahami. Ya. Dan ini dari kaidah-kaidah di dalam apa namanya menimbang sebuah perkara. Baik, ini hal yang apa namanya saya kebetulan ingat dan memang perlu ya kita ingatkan agar supaya jangan sampai ada yang memasukkan hal-hal yang tidak bagus di dalam dakwah salafiyah ini. Ya, kita mengkhawatirkan terjadi di sejumlah negara, mereka tadinya bagus, senang belajar dan seterusnya, akhirnya sibuk sudah. Tidak ada lagi cinta dengan belajar, senangnya cari hal-hal yang sifatnya tren saja di tengah manusia, cari banyak pengikut dan sebagainya. Ya, akhirnya terjadi perkara-perkara yang tidak bagus seperti yang terjadi di Aljazair dan semisalnya. Maka ini bukan hal-hal yang Bagus. Ya, dan khawatir nanti suatu saat akan datang nanti orang-orang yang menyuruhkan kita buka apa namanya kita masuk jadi partai saja, masuk ke parlemen saja dengan alasan maslahatnya banyak, alasan darurat dan sebagainya. Segala sesuatu harus ditimbang dengan kaidah-kaidah syariat. Sebab ini semuanya ada aturan-aturannya. Semuanya ada aturan-aturannya. Ya, dan tentunya suatu hal yang wajar kita menerangkan hal yang merupakan dari nilai-nilai agama kita. Ya. Nilai-nilai agama kita dan memang perkara yang dipandang ada maslahat bagi manusia. Sambil selalu saya tekankan bahwa ahli sunnah di segala keadaan mereka dari orang-orang yang sangat membantu di dalam tegaknya sebuah negara, membantu di dalam terciptanya keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang sepanjang pemimpinnya adalah pemimpin muslim, memerintah di dalam hal yang ma'ruf, maka ditaati di dalam hal tersebut. Dan mereka menyuruh supaya manusia berkumpul di bawah kepemimpinannya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pembahasan berikutnya. Oh, masih ada sedikit ya dari kalimat darurat di sini. Kata beliau, wad-daruratu tuqaddaru biqadariha takhfifan lisyarr. Darurat itu diukur dengan apa? Sekadarnya. Ditimbang sekadarnya saja untuk meringankan kejelekan. Iya. Fad-daruratu tubihul muharramat. Maka hal-hal yang darurat kadang membolehkan hal yang diharamkan. Minal ma'akil wal masyarib wal malabis wa ghairiha. Apakah itu berupa makanan, minuman, pakaian dan selainnya. Baik, selesai kaidah tersebut. Ya, kaidah berikutnya wa minha al-umur bi maqasidiha. Kaidah berikutnya perkara-perkara itu sesuai dengan maksudnya. Ya. Sesuai dengan maqasidnya. Jadi ini kaidah berikutnya. Dan ini kaidah yang agung, ya termasuk salah satu dari kaidah pokok, lima kaidah besar ya di dalam fikih. Al-umur bi maqasidiha. Dan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya masing-masing. Iya, dengan niatnya masing-masing. Fayadkhulu fi dzalikal ibadat wal muamalat. Maka masuklah di dalam hal ini segala jenis ibadah dan segala jenis muamalah. Iya. Dan ini sudah disinggung oleh Syekh ya di awal pembahasan kemarin. Iya. Jadi kalau misalnya dia tidur kebiasaan, hanya saja dia tidur supaya bisa bangun sholat malam, maka di sini dia dapat dari hukum sholat malam itu. Ya, dari anjurannya. Dan kalau dia tidur mesti tidur untuk bangun sholat subuh, bisa menjadi apa? Wajib tidurnya. Sebab al-umur bimaqasidiha, perkara sesuai dengan apa? Maksudnya. Pemaksudannya. Iya, dan di sini juga kata beliau wa tahrimul khiyal al muharrama ma'khudhu min hadzal asl. Dan pengharaman hilah-hilah. Iya. Pengharaman hilah-hilah yang diharamkan itu juga diambil dari dasar ini. Hilah itu adalah cara seorang mencari alasan untuk melakukan hal yang diharamkan. Iya. Cara mencari alasan untuk melakukan hal yang diharamkan. Seorang diharamkan berbuka pada saat puasa, kan begitu? Di bulan Ramadan bolehkah seorang apa namanya berbuka di siang hari? Jawabannya diharamkan. Sekarang dia punya hilah karena wah saya lapar, ya saya mau buka saja. Maka dia sengaja untuk pergi buka, dia sengaja melakukan perjalanan, ya untuk pergi buka saja. Setelah dia safar, oh saya kan sudah musafir, makan minum setelah itu pulang ke negerinya, ya saya musafir, ya. Jelas ya? Maka ini hila namanya. Hila. Dan hila ini tergantung niatnya. Itu tadi maksudnya. Kalau memang tadi dia melakukan safar dengan niat untuk buka itu tadi, maka ini yang disebut hila. Ini disebut hila. Tapi seorang memang kerjanya safar, ada pekerjaan dia harus jalan, harus dia pergi. Iya. Dan di tengah jalan dia berbuka karena dia musafir, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada bentuk hila di dalamnya. Dia perhatikan niat tipis saja. Sama perbuatannya, tapi hukum bisa berbeda, tipis saja. Yang membedakan apa? Niatnya. Iya. Yang membedakan niatnya. Karena itu al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu kembali kepada apa? Kepada maksudnya. Iya. Baik. Dan hila ini diharamkan ya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-muhallil wal-muhallilalah. Allah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Ada suami istri. Iya. Suami istri. Si suami ini sudah mentalak istrinya untuk ketiga kalinya. Jelas ya? Si suami sudah mentalak istrinya untuk berapa? Ketiga kalinya. Kalau sudah ditalak tiga, boleh rujuk atau tidak? Hah? Tidak boleh rujuk lagi. Oh, suaminya berkata, saya masih cinta kepada dia. Si istrinya juga berkata, saya masih ingin kembali. Ya. Jelas ya? Masih ingin kembali. Sudah si suami ini, dia datang, dia cari orang yang ketiga. Sepakat suami dengan orang itu, kamu nikahi mantan istri saya. Tapi setelah kamu nikahi, ya, setelah malam pertama, langsung kamu talak setelahnya. Oke, dia setuju setelah itu. Inilah namanya hila. Untuk menghalalkan apa yang apa? Diharamkan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya si istri tidak ada kesepakatan, ya si istri sudah menikah dengan orang lain, ternyata tidak cocok juga pisah, maka di sini boleh lagi dia balik kepada suaminya yang pertama. Ya. Semuanya balik. Tapi yang membedakan ada bentuk hilanya. Ini perhatikan ya. Jadi hila ini dari hal yang berbahaya, dia masuk di dalam banyak pembahasan. Iya, jangan sampai seorang itu melakukan sesuatu sebenarnya dihitung hila di dalam syariat. Iya, dan di bab muamalah juga banyak sekali bentuknya ya di bab muamalah. Iya, dan sebagian orang jago dia cari tikungan-tikungan supaya bisa dia kelabui hukum-hukum syariat. Iya, ini bentuk dari hila. Hati-hati. Baik. Jadi ini semuanya tercakup di dalam kaidah dasar itu tadi, al-umur bi maqasidiha. Demikian pula wansiraf al-fadil kinayat wal muhtamalat ila sara ila saraih min hadha al-asl wa suwaruha kathiratun jiddan. Demikian pula mengartikan lafaz-lafaz kinayah dan lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan kepada lafaz yang tegas, jelas tidak ada kemungkinan kecuali satu. Ini dibangun di atas kaidah ini, dibangun di atas asal ini, al-umur bi maqasidiha. Itu kaidahnya. Dan ini bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Misalnya di pembahasan talak. Talak itu disebutkan ya, sigonya dua macam. Ada yang tegas, dia katakan kepada istrinya, kamu saya talak. Nah, itu tegas. Kita sudah pisah, itu tegas. Ya, kamu bukan istriku lagi. Itu sudah apa? Tegas. Itu talak ya, bahasa. Tapi ada yang bentuknya kinayah. Ya. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Pulang ke rumah tua apa maksudnya? Ya, pulang berkunjung sementara atau pulang dalam artian tidak balik lagi. Kan ini mengandung kinayah, jelas ya. Maka ketika dia berkata kepada istrinya, kamu pulang ke rumah orang tuamu, maka di sini diterapkan kaidah al-umur apa? Bimaqasidiha. Dilihat apa maksud dia. Kalau dia menginginkan talak waktu itu, dia ucapkan dan dia inginkan talak, terhitung talak. Tapi kalau dia berkata pulang ke rumah orang tuamu, ya, dan dia tidak inginkan talak, ya maksudnya kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, tenangkan pikiran di sana. Nanti kita bicara lagi. Dia tidak inginkan talak misalnya. Maka ini tidak terhitung talak. Jelas ya? Jadi kembalikan kepada maksudnya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa minha diantara kaidah juga, yukhtar a'lal maslahataini. وَيُرْتَكَبُ أَخَفُّ الْمَفْسَدَتَيْنِ إِنْدَ التَّزَاحُمْ Iya. وَلَا هَذَا الْأَصْلِ الْكَبِيرِ يَنْبَنِي مَسَائِ الْكَثِيرَةِ Baik. Kata beliau dari kaidah juga, dipilih dua maslahat yang paling tinggi. Dan dilakukan mafsadat yang paling ringan. Ketika terjadi tazahum, ketika berdesakan antara dua maslahat atau berdesakan antara apa? Dua maslahat. Iya. Ada dua maslahat di hadapannya. Dua-duanya mesti dia lakukan. Dia hendaknya memilih salah satu dari dua maslahat tersebut. Iya. Maka ketika dihadapkan pada dua hal, semuanya maslahat, semuanya bagus. Iya. Dan dia harus memilih, maka dia pilih yang paling banyak maslahatnya. Yang paling tinggi derajat maslahatnya. Kalau misalnya satunya wajib, satunya sunnah, yang dia pilih yang mana? Yang wajib dahulu. Iya. Yang wajib dahulu. Baik. Sekarang, ya. Seorang misalnya, dia sudah datang ke rumah. Iya. kerja seharian. Kerja seharian. Kemudian dia tidurnya sudah terlambat. Ya. Dia ingin kejar sholat malamnya. Dia ingin kejar apa? Sholat malamnya. Ya. Dia ingin dapat juga sholat subuhnya. Jadi ini dua maslahat. Tapi karena dia capek, dikhawatirkan dia akan luput salah satu dari keduanya. Kalau begitu yang dia luputkan yang mana? Sholat wajib atau sholat sunnah? Ya sholat sunnah yang dia luputkan. Ya tidur saja, tidak usah sholat malam dulu. Dia yang penting sholat subuh. Adapun sholat malamnya ada solusinya nanti. Di waktu duha, boleh dia ganti sholat malamnya. Sisa dia tambah satu rakaat menjadi genap di siang hari. Kalau kebiasaannya dia sholat malam 11 rakaat, dia ganti di waktu duha 12 rakaat. Selesai. Jelas ya? Nah, ini keindahan syariat di dalam mengatur. Baik. Sama dengan jadi ini dia pilih ya dari kemaslahatan. Demikian pula kalau ada dua mafsadat dihadapkan ya dirinya pada dua mafsadat. Dua hal yang harus dia pilih. Ya, dua hal yang harus dia pilih. Nah, maka dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Ya, seperti misalnya di kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa ya. Nabi Khidir membocor perahu. Supaya perahu ini apa? Supaya perahu ini rusak. Kan begitu. Itu mafsadat. Jenis dari apa? Mafsadat. Tapi kalau dia tidak bocor, di depannya ada raja yang zalim mengambil perahu semuanya. Ya. Kalau dia bocor, dilihat, oh ini perahu rusak. Ditinggalkan oleh orang yang zalim ini. Kan begitu. Tapi kalau dia tetap jalan, sampai ke depannya diambil dan tidak akan menjadi miliknya selama-lamanya. Kalau dibocor, nanti bisa diperbaiki, kan begitu. Sekarang mafsadatnya yang mana lebih ringan? Dibocor atau dibiarkan? Ya dibocor, itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Khidir alaihi salam. Jelas ya? Maka ini cara menimbang antara maslahat ya dan mafsadat. Dan ini kaidahnya banyak sekali ya. Kaidahnya banyak sekali. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau ketika terlalu banyak diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin terlalu banyak gangguan dihadapi oleh beliau. Dan itu mafsadat gangguan itu. Iya. Maka sebagian sahabat menyarankan supaya Abdullah bin Ubay ini dijatuhkan saja hukum syar'i padanya, dibunuh. Ya, tapi kalau dilakukan hukum bunuh akan muncul mafsadat lebih besar. Iya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashhabah." Jangan manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Orang tidak ada yang tahu di luar Islam. Iya. Seperti yang diketahui para sahabat, ini Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Munafik itu nifak akbar seperti ini hukumnya adalah apa namanya? Dibunuh secara hukum pengadilan misalnya. Itu hanya dikenal orang-orang yang di dalam saja. Yang di luar kenalnya apa? Wah ini Nabi Muhammad, orang sudah masuk Islam, kok dia bunuh? Iya. Makanya itu yang disebarkan nanti, akan disebarkan. Dan kalau sudah disebarkan, akan menjadi menahan manusia untuk masuk ke dalam Islam. Jelas ya? Karena itu, beliau tinggalkan membunuhnya. Dibiarkan tetap apa? Hidup Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Karena di belakangnya diharapkan taubat dan sebagainya. Kan begitu. Ya, dan diharapkan juga sebagian pendukungnya. Ya, sebab dia pemuka di tengah kaumnya. Sebagian kaumnya tetap apa? Ya, mereka bisa di atas keislaman. Dan semoga akan menjadi lebih kuat keislamannya di masa mendatang. Demikian. Maka ini ketentuan di dalam syariat. Bagaimana menimbang. Ada aturan-aturannya, timbangan-timbangannya. Indah sekali agama ini. Iya. Baik. Dan kemarin saya sudah beri ya contoh-contoh ya, beberapa contoh ya terkait dengan kejadian sebagian orang yang menggunakan kaidah-kaidah bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Nah. Iya. Kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan juga, enggak semua perkara itu kadang dia berbicara layak dia berbicara. Dia lihat apa hasil dari pembicaranya. Karena itu tatkala ada yang mengkritik tentang khilafah Umar di musim haji, ada yang berucap sesuatu, maka Umar waktu itu ingin menjelaskan kepada umat menerangkan salahnya ucapan tersebut. Tapi Umar dinasihati oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kata mereka, wahai Amirul Mukminin, ini musim haji. Terkumpul di dalamnya orang yang cerdas dan tidak cerdas, orang yang berilmunya dan orang awamnya. Khawatir kalau engkau berbicara dengan sebuah pembicaraan dan semua orang bisa menangkap pembicaraanmu dan menempatkan pada tempatnya. Kalau begitu, hendaknya engkau berbicara nanti ketika kembali ke Madinah di depan orang-orang yang bisa mendudukkan perkara pada tempatnya. Maka Umar menerima usulan tersebut. Dan ini dari fikihnya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Maka demikianlah, umat ini perlu orang-orang yang bijaksana. Perlu orang-orang yang tidak melihat maslahat dirinya, tapi dia melihat kemaslahat umat. Iya. Dia berpikir untuk kebaikan orang, dia tidak berpikir untuk kebaikan dirinya. Sebab kalau diri yang dipikir, itu nanti urusannya balas dendam, urusannya membela diri, urusannya merasa dizalimi dan sebagainya. Tidak seperti itu. Iya. Seorang yang berdakwah di jalan Allah, itu kaitannya meninggikan agama, mengajak manusia kepada kebaikan, mencintai kebaikan untuk mereka. Nah, itu keterkaitan-keterkaitan yang harus dijaga. Dan asalnya seorang yang berdakwah mengerti hal-hal yang seperti itu. Iya. Tapi syaitan banyak menyesatkan manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya dan menguatkan kita di atas jalan yang lurus. Kemudian kata beliau, wa ala hadzal aslil kabir yatabanna atau yambani masailu katsira. Dan di atas dasar yang besar ini terdapat sejumlah pembahasan yang banyak. Ini kita bukan di pembahasan mengkaji kaidah-kaidah ini ya secara khusus. Sebab ini di pembahasan kaidah-kaidah fikih. Ini sebenarnya ada kaidah-kaidahnya, ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya bagaimana seorang itu menentukan ini maslahat, ini mafsadat. Ya, kemudian kalau terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, yang mana yang didahulukan? Kalau ada dua maslahat mendesak, dua-duanya harus dia pilih salah satu dari keduanya, bagaimana kaidah memilihnya, cara memilihnya? Ya, andai kata ada dua mafsadat harus dia jalani salah satu dari keduanya, bagaimana dia memilih yang paling ringannya? Nah, ini semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Hanya saja ini bukan pembahasan khusus kita untuk hal tersebut. Ya, sekadar seingatkan saya. Kemudian kata beliau, wa inda takafu fadarul mafasid aula min jalbil masalih. Dan ketika terjadi takafu, seimbang antara maslahat dan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat, menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Daripada mengambil maslahat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa min dalika qauluhum, dan juga dari hal ini, dari kaidah juga adalah ucapan para ulama, la tatimul ahkamu illa biwujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. Hukum-hukum tidak akan sempurna kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Hilang penghalang-penghalangnya. Ini semua hukum seperti itu. Di segala bab. Di segala bab. Jelas ya? Solat itu tidak syah solat seseorang kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Hilang penghalangnya. Ya, dari syarat solat misalnya dia bertahara, dia menutup auratnya, sudah masuk waktu. Dari penghalangnya, dia orang yang waras, hadir akalnya. Ya. Jelas ya? Dari penghalangnya misalnya hilang kewarasannya, dia tidak sadar apa yang dia kerjakan. Jadi kalau dia hilang, itu akan syah dari ibadah tersebut. Demikian pula di pembahasan zakat, di pembahasan warisan, di pembahasan hampir seluruh masail ahkam masuk di dalam hal ini. Harus terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya. Dan ini bukan cuma di pembahasan hukum saja. Ada juga di pembahasan akidah. Di pembahasan akidah. Seperti pengafiran misalnya, takfir. Takfir itu disyaratkan 4 syarat terpenuhi dan harus hilang 4 penghalang. Harus hilang 4 penghalang. Iya. Dan ini syarat berlaku pada seluruh pembahasan takfir, pengafiran. Jelas ya? Tidak ada yang membedakannya antara masalah yang zahir dan masalah yang tersembunyi sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang jahil. Iya. Karena itu pembedaan itu tidak diucapkan oleh para ulama. Kalau ada kalimat yang dipahami seperti itu dari pemahamannya yang keliru, pemahamannya yang jelek. Nah, baik. Kemudian dikatakan oleh penulis, wa hadza aslun kabir buni alaihi min masailil ahkam wa ghairiha syai'un kabir. Maka ini adalah dasar yang sangat besar. Dibangun di atasnya banyak pembahasan hukum dan selainnya. Iya. Famata fukida syartul ibadah awil muamalah aw thubuti aw thubut al-huquq lam tasihha wa lam tathbut. Kata beliau, kapan hilang sebuah syarat ibadah atau syarat muamalah, iya, atau ketentuan sebuah hak, maka tidak syah hal tersebut dan tidak thabit, tidak ditetapkan untuknya. Misalnya ibadah, ya sholat, syarat sholat adalah berwudu. Kalau dia tidak berwudu, tidak syah sholatnya. Muamalah, syarat dari muamalah, barang yang terjadi transaksi di dalamnya harus barang yang dimaklumi, jelas. Kalau dia adalah barang yang tidak pernah dilihat, tidak diketahui bagaimana bentuknya, maka ini tidak syah. Iya. Demikian pula tetapnya sebuah hak. Iya. Tetapnya sebuah hak. Jelasnya? Disyaratkan bagi warisan itu tetap apabila ada orang yang meninggal dan ada si pewaris. Kapan hilang dari hal tersebut, haknya tidak tetap, tidak diberi untuknya. Tidak syah dan tidak tetap. Demikian. Wa kadzalika idza wujida mani'uha lam tasih wa lam tanfad. Demikian pula kalau ada penghalangnya, didapatkan penghalangan, tidak syah dan tidak boleh dilakukan, diteruskan. Iya. Misalnya warisan. Iya. Dia harusnya anak mewarisi dari bapaknya, tapi bapaknya dia bunuh supaya dia bisa ambil warisannya. Maka membunuh ini penghalang dari mewarisi. Warisannya tidak boleh diberikan kepadanya. Jelas ya? Tidak boleh diberikan. Demikian pula ibadah. Ya, kalau dia melakukan sholat dalam keadaan mabuk, maka tidak syah sholatnya sebab ada penghalang di situ. Hilang akalnya. Tidak ada akal yang muncul. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa syurutul ibadat wal muamalat kullu ma tatawaqqaf sihhatuha 'alaiha wa yu'rafu dhalika bitatabbu' wal istiqra'i syar'i. Nah, sekarang dari mana kita tahu ini syarat ibadah, syarat muamalah? Dari mana kita kenal? Kata beliau, syarat ibadah dan muamalah semuanya, ya, tentang syah atau tidaknya, syarat muamalah dan syarat ibadah itu adalah hal yang syah atau tidaknya terkait pada syarat tersebut. Dan itu diketahui dengan cara tatabbu dan istiqra. Ini ketentuan syarat ya, syarat muamalah dan ibadah itu tidak syah, kecuali syarat itu ada. Terpenuhi syarat baru dia syah sebagai ibadah atau muamalah. Iya. Syarat ini dari mana diketahui? Diketahui dengan tatabbu dan istiqra. Misalnya syarat jual beli ada 7. Dari mana diketahui? Dilacak di seluruh pembahasan jual beli, dalil-dalil dan sebagainya. Ucapan para ulama ternyata tidak keluar dari 7 syarat. Maka disebutlah itu syarat. Apa namanya? Syarat jual beli. Iya. Jelas? Demikian pula syarat-syarat yang lainnya. Di dalam ibadah maupun yang lainnya. Misalnya syarat sholat. Syarat-syarat ada 9. Misalnya. 9 ini dari mana diketahui? Itu dengan tatabbu dan istiqra. Dilihat dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Disimpulkan, 9 syarat kewajiban sholat adalah ini. Harus terpenuhi. Jelas ya? Kata beliau, wa bi asli tatabbu hasara al-fuqaha'u fara'id al-ibadat wa syurutaha wa wajibatiha wa kadhalika syurut al-mu'amalat wa mawani'aha. Ya. Dibangun di atas kaidah tatabbu ini. Dan ini tatabbu dan istiqra, ini hujjah ya. Jadi kalau sudah ditatabbu dan istiqra oleh para ulama, tidak ada yang menyelisihinya, itu adalah hujjah. Dipakai. Iya. Dipakai. Dari kaidah tatabbu inilah, para ulama ahli fikih melacak, membatasi kewajiban-kewajiban ibadah. Kewajiban faraid wudu ada begini, faridha, rukun-rukun salat ada begini. Kemudian syarat-syarat, misalnya kewajiban puasa ada jumlahnya begini. Itu disebutkan semua oleh para ulama karena mereka melacak, memeriksa dalil-dalil, itulah mereka simpulkan. Demikian pula syarat muamalah dan penghalangnya. Nah, kemudian kata beliau, wal hasru itsbatul hukmi fil madkur wa nafyuhu amma ada. Dan pembatasan itu adalah penetapan hukum pada yang disebutkan saja dan penafian pada selainnya. Jadi kalau sudah dibahas ternyata syarat salat cuma 9, ini saja yang ditunjukkan oleh dalil, berarti selain 9 ini tidak dihitung sebagai syarat. Begitu. Iya, tidak dihitung sebagai hal yang membatalkan salat. Demikian. Fa yustafadu min hasril fuqaha syurutal asyai wa umuraha anna ma'adaha la yathbutulahul hukmul madhkur. Maka diambil dari sini, diambil dari pembatasan yang disebutkan oleh fuqaha, syarat sesuatu itu begini, dan perkara apa namanya yang terkait dengan ibadah atau muamalah hanya begini, diambil dari situ bahwa selain daripada itu, tidak tetap hukum itu untuknya. Tidak tetap hukum itu untuknya. Jadi kalau sudah disebutkan, misalnya kewajiban wudu, atau disebutkan misalnya dari syarat, wajibnya mengeluarkan zakat, ada lima misalnya, disebut ada lima, maka disebut lima saja. Apa yang selain dari lima, itu tidak ditetapkan hukum untuknya. Jadi kurang lima atau selain daripada lima, hukum tidak ditetapkan. Baik, selesai kaidah ini. Jadi kesimpulan kaidahnya, ya, hukum-hukum itu harus selalu berkumpul padanya dua hal. Yang pertama, terpenuhi syarat, dan yang kedua, hilang penghalangnya. Itu seluruh ibadah, seluruh hukum seperti itu. Kaidah berikutnya, kata beliau, min dalika qauluhum al-hukmu yaduru ma'illatihi thubutan wa adaman. Demikian pula ucapan mereka, bahwa hukum itu berputar bersama illahnya. Ya, bersama sebabnya atau bersama alasannya. Berputar bersama alasannya di dalam menetapkannya atau meniadakannya. Ya. Baik. Seperti kemarin ya, kita sudah, atau hari ini kita sudah bahas tentang misalnya khamar. Apa illahnya khamar itu? Hah? Dikatakan dia khamar, diharamkan illahnya apa? Memabukkan. Jadi harus dilihat hukum illah ini. Dengan illah ini hukum tetap. Jadi kalau sebuah minuman dia memabukkan, maka hukumnya tetap, dia haram. Kapan sebuah minuman tidak memabukkan, maka hukumnya dikatakan tidak apa? Tidak haram. Jadi katakan haram atau tidaknya, tetap atau tidaknya, itu dilihat pada illahnya, berputar pada illahnya. Ini kaidah juga. Kata beliau, fal'ilalut tammah allati yu'lamu anna syari' rattaba 'alaiha al-ahkam mata wujidat wujidal hukum wa mata fukidat lam yathbutil hukum. Kata beliau, illa-illa yang sempurna. Kita sudah terangkan ya, jenis-jenis illa. Ada illa yang syah dengan apa? Nas, ada illa yang syah dengan ijma', ada illa yang syah dengan ijtihad. Iya. Illa-illa yang sudah sempurna. Kalau dia sudah sempurna sebagai illa, ya, yang diketahui bahwa syariat, ya, menjadikan hukum itu dibangun di atas illa ini, maka ini illa ini harus ada. Kapan illa ini diketemukan, hukumnya akan ada. Kapan illa ini tidak diketemukan, maka hukumnya tidak tetap. Tidak bisa dihukumi dengannya. Iya. Seperti khamar itu tadi, saya sudah beri contoh. Jadi kalau khamarnya, hukum iskar ada, memabukkannya ada, hukum pengharaman khamar ada. Hukum pengharaman minuman ada. Tapi kalau illa memabukkan tidak ada, maka tidak ada hukum, pengharaman di situ. Baik, ini selesai ya. Dan ini kaidah, sebenarnya banyak cabangnya, banyak percontohannya. Ya, hanya saja kita meringankan pembahasan. Baik, dan ini sebagaimana yang saya terangkan tadi ya, ini bukan pembahasan kita di sini. Ini kita pembahasan ilmu usul fikih, bukan ilmu kaidah-kaidah fikih. Dan ini masuk di pembahasan kaidah-kaidah fikih. Kata beliau, min dalika qauluhum al-aslu fil ibadat al-hadar illa ma warada anisyari' tashri'uhu wal aslu fil adat al-ibaha illa ma warada anisyari' الحمد لله حديقون ما شبه إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. Ini dua kaidah sekaligus ya, dan ini sudah sebenarnya sudah berlalu isyarat pada hal yang telah lalu. Hanya saja di sini beliau bedakan antara ibadah dan adah. Kalau ibadah, asal pada ibadah dilarang seorang melakukan ibadah, kecuali kalau syariat menjelaskan, kalau datang dari syariat menjelaskan pensyariatannya, yaitu ibadah. Tapi kalau kebiasaan, asalnya pada kebiasaan adalah boleh saja. Kecuali kalau ada dari syariat yang menerangkan pengharamannya. Ini kaidahnya. Jadi dibedakan antara ibadah dan adah. Dibedakan antara ibadah dan kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Dan ini dasar cakupannya banyak ya. Contoh-contohnya furu' dan masailnya luas. Ya, kata beliau, li'annal ibadah ma'amara bihi syari' amra ijab aw istihbab. Fama kharaja an dalika falaysa bi ibadah. Kenapa ibadah tidak boleh melakukan ibadah kecuali kalau syariat mensyariatkan? Karena ibadah itu adalah apa yang diperintah oleh syariat Allah dan Rasulnya. Apakah perintah wajib atau perintah sunnah? Ya. Jadi kalau tidak ada perintahnya, keluar dari hal itu, maka itu tidak dihitung ibadah sama sekali. Jelas ya? Nah, itu alasannya. Terus kenapa? Kebiasaan asalnya boleh. Kalau adat, kebiasaan asalnya boleh. Kata Syekh, وَلِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَنَا جَمِيعَ مَا عَلَى الْأَرْضِ لِنَنْتَفِئَ بِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاءِ الْإِنْتِفَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ عَلَيْنَا. Ya, kenapa kebiasaan asalnya boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita semua segala yang ada di atas muka bumi untuk kita manfaatkan. Iya. Dengan segala bentuk pemanfaatan. Kecuali apa yang diharamkan oleh apa? Oleh syariat. Iya. Jadi kalau syariat mengharamkan, itu yang kita haramkan. Ini terkait dengan ibadah. Terkait dengan apa? Terkait dengan adat, kebiasaan. Iya. Jadi sekarang kesimpulannya bahwa dibedakan antara ibadah dan apa? Ada. Ibadah dan kebiasaan. Asalnya pada ibadah, kaidahnya apa? Asalnya al-hadar. Tidak boleh melakukan ibadah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Sebaliknya kalau pada ada, asal di dalam melakukan kebiasaan, asalnya apa? Asalnya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Pengharamannya. Baik. Kaidah berikutnya. Kata penulis rahimahullah, wa minha idza wujidat asbabul ibadat wal huquq thabatat wa wajabat illa idza qaranaha al mani'. Nah. Kata beliau, di antara kaidah juga apabila sudah disebutkan, sudah didapatkan sebab-sebab ibadah atau sebab-sebab suatu hak, maka ibadah dan hak tersebut sudah thabit dan wajib. Iya. Kecuali kalau disertai dengan hal yang menahannya. Ini sama sebenarnya ya dengan pembahasan yang sudah berlalu. Harus terpenuhi syarat dan hilang apa? Mawani. Cuma di sini beliau dipoinkan di pembahasan ada sebab dan ada penghalang. Iya, ada sebab dan ada penghalang. Zakat, salah satu sebab kewajiban zakat ada nisabnya. Jelas ya? Ada nisabnya, mencapai nisab. Iya. Mencapai nisab, dan salah satu sebab kewajiban zakat sudah dipegang selama setahun. Itu sebab wajibnya. Baik. Ternyata zakat orang sudah punya nisab. Hartanya banyak. Melewati nisab. Sudah dia pegang setahun. Tapi harta tersebut milik seorang budak. Iya. Ada kewajiban di sini? Tidak ada. Sebab budak, harta itu bukan milik dia. Harta itu milik siapa? Milik tuannya. Maka di sini ada penghalang. Jelas ya? Penghalang. Tapi kalau sebab sudah terpenuhi, ya, sebab pewarisan sudah terpenuhi, misalnya sebab pewarisan sudah ada yang meninggal misalnya, ya, sudah terjadi sebab pewarisan, dia ada hubungan anak misalnya, maka apabila sudah ada sebabnya, warisan itu jatuh kepadanya. Kecuali kalau ada penghalang, ya, dia budak misalnya tidak mewarisi, beda agama tidak mewarisi, kan begitu? Itu ada penghalangnya. Baik, jadi ini kaidah lainnya, kaidah lainnya. Kemudian yang terakhir di sini dari kaidah, kata beliau, wa minha al-wajibat talzam al-mukallafin. Ya. Kewajiban itu diharuskan kepada orang yang mukallaf saja. Terkait dengan kewajiban itu kaitannya dengan orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Wa taklif yakunu bil buluq wal aql. Taklif, orang yang dikatakan mukallaf itu adalah orang yang sudah balig, sudah berakal. Sudah balig dan apa? Berakal. Itu dikatakan mukallaf. Kapan dia sudah balig, dia berakal, waras, bukan orang yang gila, maka kewajiban-kewajiban syariat sudah dia dipikul di pundaknya. Iya, dipikul di pundaknya. Baik, wal itlafat tajibu 'alal mukallafi wa ghairiha. Ini kelanjutan kaidahnya. Jadi dua potong di kaidah ini ya. Jadi kalau kewajiban itu untuk mukallaf kewajiban. Tapi kalau itlafat, perugian-perugian, hal-hal yang terjadi perugian itu mencakup mukallaf dan selain mukallaf. Jelas ya? Mukallaf dan selain mukallaf. Contoh misalnya, iya, ada sapi masuk ke rumah orang. Dia rusak rumah itu. Dia rusak apa? Rumah tersebut. Nah. Baik. Jangan ada yang berkata, "Oh, ini sapi apa? Ghairu mukallaf." Kalau begitu apa yang dia rusak enggak ada hukumnya. Tidak, ini dilihat dulu. Orang ini kok bisa ada sapi di tengah kota? Jelas ya? Ini berarti keteledoran dari siapa? dari pemiliknya. Kecuali kalau dia di kampung lain lagi masalahnya. Memang di kampung itu sapi dikembalakan di mana, itu kan dimaklumi. Karena itu kalau hukum di kampung dibedakan. Kalau di siang hari dia masuk ke kebun merusak sapi itu, berarti yang teledor pemilik kebun. Kenapa dia tidak jaga kebunnya? Dari hewan-hewan yang dia sudah tahu banyak berkeliaran, kan begitu? Ya. Tapi kalau sapi itu merusak di malam hari, ini yang teledor pemilik sapi. Kenapa dia lepaskan sapinya di malam hari? Jelas ya? Baik. Nah, di sini beda. Kalau kewajiban, wajib sholat, puasa, itu terhadap mukallaf saja. Akil balik. Tapi kalau terkait dengan itlafat, hal-hal yang dirusak, nah itu tidak ada urusannya. Dia mukallaf atau bukan, manusia atau bukan, orang besar atau anak kecil. Ya, karena itu kalau anak kecil misalnya, dia berbuat sesuatu, dia jatuhkan sesuatu, kena orang, mati orang tersebut. Iya. Maka anak kecil ini, betul dia tidak berdosa sama si kecil. Ya. Tapi akibat dia melayangkan nyawa seorang itu, ada hukum di belakangnya. Tergantung orang ini, muslim atau kafir. Jelas ya? Yang dia kena. Ada terkait dengan masalah pembahasan di situ, terkait dengan dia dan sebagainya. Jelas ya? Maka ini hukum tidak gugur. Oh, dia anak kecil, tidak gugur. Baik. Demikian pula di dalam ketentuan apa namanya, kisos misalnya. Ada seorang sudah membunuh orang lain. Maka orang yang membunuh ini harusnya dikisos. Iya. Tapi hukum kisos itu harus disepakati oleh seluruh keluarga pemilik hak darah yang menuntut darah bahwa orang ini dikisos. Ternyata dari keluarga misalnya yang memiliki hak menuntut ada 5 orang dan salah satunya sedang gila, maka harus ditunggu orang gila ini sampai dia waras. Ya, jelas ya. Kalau dia masih kecil, harus ditunggu yang kecil ini sampai dia balik. Ya, sebab ini terkait dengan apa? Kewajiban. Ya, ada ketentuan di situ. Tapi dia itu terhadap anak kecil tadi, walaupun dia anak kecil atau terhadap seorang dia tidak mampu, walaupun dia tidak mampu, tetap saja yang lainnya kena membayarnya dari akilahnya pada sebagian bentuk dia. Ya, di pembahasannya ya. Baik, ini percontohan-percontohan yang ingin saya ingatkan di sini untuk menguraikan ucapan penulis. Karena itu kata beliau, "Famata kana al-insanu balighan akilan wajabat alaihi al-ibadat allati wujubuha 'am wa wajabat alaihi al-ibadat al-khassa idza tasafa bi sifati man wajabat alaiha bi asbabiha." Kata beliau, maka seorang manusia kalau dia sudah balik dan akil, ini terkait dengan kewajiban. Kalau dia sudah balik dan akil, kapan ibadah itu wajib terhadapnya, yang kewajibannya itu umum, atau wajib terhadapnya ibadah-ibadah khusus, dan dia dari orang yang memang punya ketentuan harus melakukan ibadah khusus itu, maka ibadah ini menjadi wajib terhadapnya dengan sebab-sebabnya. Jelas ya? Selalu beliau kaitkan dengan sebab-sebabnya, sebab harus terpenuhi syarat dan apa? Hilang penghalang, harus ada sebab-sebab dan hilang mawani'nya. Jelas ya? Ini ibadah, kewajiban terkait dengan mukallaf, harus balik akil. Tapi kata beliau, wannasi wal jahil, adapun orang yang lupa atau dia jahil, ini ghairu mu'akhadin, mereka tidak dihukumi min jihatil isim, dari sisi berdosa. Tidak dikatakan dia berdosa sebab lupa, jahil. La min jihatid dhaman fil mutlafat. Tapi tidak diberi udur di dalam masalah apa yang dia rugikan dari hal-hal yang dia rusak, hal-hal yang terusak. Iya. Jelas ya? Seorang misalnya apa namanya, dia tidur, ya, dia tidur. Kemudian atau seorang misalnya yang dia memiliki hutang atau dia meminjam sesuatu dari orang, tanggung jawabnya mengembalikan pinjaman. Dia lupa di mana disimpan barang itu. Maka lupanya di sini dia tidak berdosa karena dia lupa. Tapi barang yang dia pinjam itu tadi harus dia kembalikan, ditanggung jawab dia. Ya, lupanya bukan menjadi udzur. Jelas ya? Rupanya bukan menjadi udzur. Demikian pula kalau dia jahil, ya, hewan kurban harusnya disembelih setelah imam khutbah. Ini karena apa namanya, persiapan untuk Id tanggal 9 di hari Arafah, dia sudah sembelih kurbannya. Dia jahil, tidak tahu hukum. Maka setelah dia tahu hukumnya, dia wajib mengganti hewan kurban itu lagi. Jelas ya? Wajib dia ganti hewan kurban itu lagi. Maka ini kaidah-kaidah ya di dalam pembahasan. Ini terkait dengan ucapan penulis rahimahullah ta'ala. Baik, selesai sudah sampai sini. Masih ada satu sesi lagi. InsyaAllah ta'ala kita selesaikan seluruh pembahasan yang tersisa pada